Merayakan tahun baru Cina atau Imlek tak lengkap rasanya jika tak menyediakan kue keranjang. Ya, makanan dari adonan santan, tepung terigu dan gula ini memang jadi ciri khas saat Imlek tiba. Mencari kue keranjang di Jakarta ternyata sangat mudah. Biasanya warga berburu kue keranjang ke pasar-pasar tradisional atau toko yang penjualnya adalah etnis Tionghoa. Salah satunya di Pasar Glodok, Jakarta Barat. Di tempat ini hampir semua toko menjual kue keranjang dari ukuran kecil hingga besar, dari yang biasa hingga bertingkat. Rasa dan warnanya pun beraneka ragam. Tak hanya membeli di pasar atau toko, warga juga bisa membeli langsung ke tempat pembuatnya. Adalah Reni, wanita 32 tahun ini meneruskan usaha dari kakek suaminya Lau Sun Lien, yang sudah menekuni usaha pembuatan kue keranjang sejak tahun 1962. Kalau menjelang Imlek ini, kue keranjang bisa sampai 1 ton per hari. Itu kalau untuk masyarakat itu memesannya satu ataukah datang langsung ke sana? Kalau menjelang Imlek biasanya harus pesan 1 bulan sampai 2 bulan sebelumnya. Karena penasaran dengan proses pembuatannya, saya akhirnya menyambangi tempat pembuatannya di daerah Neglasari, Tangerang. Para pekerja tampak sibuk memenuhi pesanan kue keranjang untuk Imlek. Salah satu proses yang menarik perhatian saya adalah saat membentuk adonan menjadi dodol. Oh gitu, Pak, saya boleh coba ini, Pak? Murid. Ya. Nah, ini hasil akhir dari dodol, tapi belum jadi. Ini setelah terigu, santan, dan gula merah dan gula putih satukan. Tapi untuk mendapatkan dodol yang benar-benar padat dan tidak lengket dibutuhkan 4 jam lebih untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi tantangan terbesar adalah asap dari pembakaran kayu yang membuat mata perih. Tak mudah memang mengaduk adonan hingga memperoleh hasil dodol dengan tekstur yang kenyal, padat, dan tidak lengket. Dibutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra agar mendapatkan hasil terbaik. Capek. Terus. Pabrik pembuatan kue keranjang ini rupanya sangat terkenal di kalangan warga Jakarta dan Tangerang. Pembeli yang membutuhkan kue keranjang dalam jumlah banyak bisa datang langsung untuk membeli kue bercita rasa manis ini. Seperti Lily yang memesan kue keranjang sejak 2 bulan lalu. Tradisi jadi yang begitu. Begitu. Ini hanya tradisi, tidak ada makna apa-apa. Nah, dulunya begitu sih, kalau supaya ada pun masih ada kue ini, ada sunan. Iya, ada dodol gitu. Dodol kan dipisah. Iya, bukan lagi dodol yang diempit. Oh, diempit. Itu beda sedikit loh, dari dulunya. Ada dulunya. Iya. Banyaknya permintaan kue keranjang menjelang Imlek membawa berkah tersendiri bagi usaha yang dirintis generasi ketiga dari keturunan Lau ini. Untuk 1 kg kue keranjang dijual seharga Rp33.000. Omset yang diperoleh pun mencapai Rp200 juta. Dini Nanto, Fransiskus Cahyo, Tangerang, Banten. Ya, informasi tadi menutup jumpa kita dalam reportase pagi edisi Rabu 29 Januari 2014. Saya Bunga Harum Dani. Dan saya Berdo Alas bersama kru yang bertugas undur diri. Selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini dan sampai jumpa. Yang berdosa sama istri. Yang ada suami berbuat zalim sama istri. Banyak jalan masuk surga. Banyak jalan masuk surga. Banyak jalan menuju surga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Perjalanan Fadli dan Ustadz Maulana hari ini akan singgah di Kabupaten Pangkep. Kabupaten yang awalnya dikenal dengan sebutan Pangkajene Kepulauan ini terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan. Dan Fadli bersama Ustadz Maulana berkesempatan untuk bersilaturahim ke pengadilan Pangkep. Ilmu apa saja ya yang akan dibagikan oleh Ustadz Maulana dan Fadli? Kita simak sama-sama yuk jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 14 / PDT.G / 2014 / PN Pangkajene antara penggugat Maya Puspasari melawan tergugat Maulani Nurseha dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan Bapak penasihat hukum, ada yang ingin disampaikan? Kalau berbicara tentang ini masalah perdata antara penggugat dan yang tergugat antara Mbak Maya sama Mbak Maulani, perihal tentang utang piutang, kita tidak boleh berprasangka buruk. Sebagai penasihat hukum, kita lihat dulu sebenarnya utang piutangnya ini sudah tercatatkah? Ada perjanjiankah? Terus berapa jumlah dan tanggal, artinya tanggal jatuh temponya? Karena kalau membicarakan tentang utang piutang itu ada syarat. Syarat yang harus diketahui bagaimana, apakah di sini tidak ada ibaratnya yang terzalimi. Terzalimi. Makanya peminjam itu sebaiknya mempermudah pinjamannya dan mohon maaf yang meminjam itu harus tahu diri, jangan sampai dia berbuat zalim, karena tidak akan berberkah hartanya orang yang memiliki uang lantas dia tidak bayar utangnya, sengaja barang sih sudah jatuh tidak bayar padahal dia punya kemampuan, maka dalam hal ini dia sudah berbuat zalim. Kecuali kalau dia datang kembali untuk memperbaharui utangnya, bahwa tanggal ini, bulan ini saya belum bisa bayar. Kalau bisa mohon diulur mundur, entah itu bulan depan dan bulan berikutnya. Makanya Allah meminta kita untuk mencatat. Kata catat ini mencatat supaya tidak ada bentuk kesaliman. Oke. Bapak penasihat hukum, tahan dulu komentar Anda. Sebentar lagi kita akan segera masuk ke tausiah. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ya Rasulullah. Ya Habiballah. Ya Rasulullah. Ya Habiballah. Muhammad ibni ابني عبد الله محمد ابني عبد الله محمد ابني عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة. جماعة. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bisa berkumpul di sini di Pengadilan Negeri Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. Tepuk tangan dulu. Subhanallah, luar biasa. Tapi susah juga ya untuk menegakkan suatu keadilan. Betul sekali Pak Ustaz, sesuai dengan tema kita hari ini nih. Apa tema kita? Hari ini kita berbicara tentang keluarga. Tapi ada hubungannya juga nih sama pengadilan. Apa itu? Karena ada menyerempet-nyerempet dikit. Apa itu? Tema kita hari ini adalah ayah adil. Ayah adil? Namanya bapaknya adil. Bukan. Maksudnya jadi ayah itu harus adil. Si begitu juga dengan sifat adil. Adil. Begitu juga dengan hakim, ya kan? Jaksa. Pembela juga kadang-kadang enggak boleh terlalu membela sebelah kiri atau sebelah kanan. Oh iya. Harus adil juga. Apalagi kalau ada suami yang tidak adil. Nah, itu bahaya itu. Nah, kita berbicara tentang adil dalam melakukan anggota keluarga sesuai dengan kodratnya. Seperti apakah menurut ajaran Islam? Langsung saja kita dengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Maulana. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suatu kesyukuran jikalau kita menempatkan posisi kita pada posisi yang sepantasnya. Karena adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah yang dimaksud dengan adil. Makanya memang susah untuk mencari keadilan. Karena yang mengadili adalah manusia. Hakim manusia. Jaksa manusia. Maka semua adalah manusia. Apalagi ayah adalah manusia. Keadilan, adil dalam bentuk kehidupan di dunia ini ada dua. Adil dalam bentuk sosial dan adil dalam bentuk kemanusiaan. Karena manusia susah untuk bersifat adil. Tapi untuk menegakkan keadilan itu boleh. Karena dia adalah manusia. Makanya adil yang diminta di sini ada dua. Adil dalam bentuk sosial dan adil dalam bentuk kemanusiaan. Kalau berbicara tentang menempatkan keluarga pada posisi yang sebenarnya. Apalagi kalau sudah memiliki dua anak. Satu anak saja susah kita bersifat adil. Atas diri kita dan anak kita dan istri dan yang lainnya. Kadang-kadang kita sudah merasa adil kepada anak. Tapi istri merasa terzalimi. Apalagi kalau sudah punya dua anak. Perhatian itu akan bercabang. Apalagi kalau sudah punya tiga anak. Anak tengah pasti kurus. Benar-benar Pak Ustaz. Karena bersifat adil itu susah. Karena pemikiran manusia, keadilan apa yang dimaksud? Apalagi anak yang belum sampai pemikirannya terhadap pemikiran orang tua. Sehingga banyak anak yang menuntut orang tua untuk orang tuanya bersifat adil. Padahal orang tuanya sudah berlaku adil terhadap dirinya. Karena jangan sampai ada anak yang salah paham terhadap orang tuanya. Apalagi anaknya itu beda. Ada sabar. Anak awal, ada anak kedua, sabar ada ya. Anak ketiga. Pakai kalau anaknya beda jenis. Ada anak laki-laki, ada ya, anak perempuan. Sabar. Tidak mungkin diperlakukan sama. Ya, jadi jangan salah paham terhadap orang tua. Sabar Pak Ustaz. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Sehingga mohon maaf kepada anak. Jangan engkau tuntut orang tuamu. Jangan engkau marah sama orang tua. Orang tua itu sudah melakukan yang terbaik untukmu. Ayah itu sudah bersifat adil untukmu. Banyak orang tua mulai pagi keluar. Malam baru pulang. Itu untuk siapa? Untuk anak. Makanya bersifat adillah sesuai kemampuan dan sesuai kebutuhan. Tuh. Jadi libatkan kepada ayah untuk bersifat adil kepada keluarga. Libatkan pasangan hidup. Hari ini acara kita adalah mencicipi berbagai macam jajanan-jajanan pinggir jalan ya. Dulu aku juga limited edition, bisanya cuma pakai hitam. Udah pakai hitam pun masih aja ada masalah. Pakai yang begini, langsung deh keluar. Untung ada WRP, udah enak, bernutrisi, efektif lagi. Body harus bisa dibawa asik. Sekarang aku bisa pakai baju apa aja. Show you can do. Di saat-saat liburan seperti ini. Suasana makin terasa hangat bersama Antangin JRG. Antangin JRG untuk semua. Kamu kan udah pelanggan mata sendiri. Aku tak mengerti apa yang ku rasa. Pakai IM Triple Online, gratis internet dan BBM setahun plus nelpon dan SMS. Andi, aku baru tahu yang kamu mau. Tuh, aku bawain semua. Kapal api, aromanya, rasanya, kebuahannya. Suka yang hitam ya? Kapal api, jelas lebih enak. Terus-menerus kekurangan nutrisi bisa mengganggu kesehatan jangka panjang. Renovit mencukupi kebutuhan nutrisi harian Anda setiap hari. Saatnya cukupi nutrisi untuk sehat dengan Renovit, produksi Konimax. Dari SD kita pindah-pindah kelas, barengan terus ya. Ada Tropicana Slim? Sekarang kita pindah-pindah kafe, Tropicana Slim terus ya. Biar kita bisa barengan terus. Tropicana Slim, gula rendah kalori. Hit nonstop dengan kabel panjang, perlindungan maksimal dimanapun. Hit nonstop, perlindungan 24 jam. Lemas lagi, El. Tahu nggak? Lemas saat menstruasi itu karena zat besi berkurang. Baru, Sangobion Femin. Dengan metabolin dan zat besi, siap hadapi menstruasi. Lagi ya. Seneng ya waktu dia lahir, tapi munculnya garis-garis ini ganggu. Untung ada Gliderm. Dengan pemakaian teratur, Triderm Active-nya terbukti secara dermatologis mengurangi tampilan stretch marks. Gliderm tepis kulit bergaris. Semoga di hari ulang tahunku nanti aku bisa mendapatkan tempat tidur baru. Amin. Makasih, Mak. Dental Spring Bed. Rahasia keluarga bahagia. Baby, kamu itu susah napas. Kalau aku susah napas. Untuk redakan sesak napas karena gejala asma, selalu sedia Neonapasin. Baru napasku, ya Neonapasin. Neonapasin, napas lancar, aktivitas lancar. Bagaimana caranya bersikap adil terhadap diri sendiri dan orang-orang di bawah tanggung jawabnya. Nah, ini dalam kan, hadis disebutkan bertanggung jawablah atas orang-orang di bawahmu. Siapa yang dibawa? Bukan ini. Yang dibawa maksudnya tanggung jawabmu. Karena tanggung jawab kita tidak diberi zakat. Tapi diberikan haknya atas kewajiban atas diri kita untuk memberi padanya. Maaf, apa yang mau diberi? Diberi kecukupan dalam hal materi. Suami? Yes. Oh, suami? Yes. Oh, bapak? Yes. Oh, ayah? Yes. Ada kebutuhannya istri. Bukan uang. Istri tidak butuh uang. Tapi istri butuh perhatian. Uang itu alat untuk mencari perhatian. Kata istri, saya tidak butuh itu. Saya butuh perhatian. Dari mana tadi uang itu? Uang itu, materi itu hanya sekedar alat untuk memenuhi. Untuk memenuhi. Tapi perhatian itu. Perhatian itu. Beda juga. Dalam bentuk perhatian itu tanggung jawab yang dimaksud. Berikan tanggung jawabmu. Penjelasan dari hadis ini, ada beberapa hal yang harus kita penuhi. Penuhi untuk dalam hal materi untuk badannya, konsumsi badannya. Diri kita sendiri. Ya, ya badannya. Jasmaninya, dibentuk, kasih makan yang halal. Iya. Sini Bu. Siapa ibu di tengah, Bu? Ada yang bertanggung jawab? Iya. Hah? ada, jelas ada ya. Ada yang bertanggung jawab? Ya. Bapaknya? Iya. Ini. Tunggu dulu. Tanggung jawab dalam hal apa yang ibu butuhkan dalam sebagai sosok ibu yang lagi hamil? Materi, ada uangnya karena dia orang pegawai. Buta apa? Kasih sayang. Coba. Kasih sayang. Oh. Wanita saya ambil, saya tidak tahu kalau beliau hakim. Saya tidak tahu. Saya cuma lihat karena dia hamil. Pak Ustaz, sebentar saya tanya dulu sebelum duduk dengan ibu siapa ibu? Bu Ros. Ibu Ros. Terima kasih Ibu Ros boleh duduk lagi. Terima kasih banyak. Halo. Kalau gitu sekarang kita kasih kesempatan dulu nih untuk jamaah yang di sini nih untuk bertanya. Nah sekarang ayo bertanya. Yang pertama dari, oh ini ibu. Iya maaf ibu, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Saya Ibu Ismawati mau bertanya Pak Ustaz. Ismawati, ya. Di sini sebagai apa di sini Ibu? Saya kebetulan sebagai Ketua Dharma Yukti Karini Kabupaten Pangkep. Ya, silakan. Saya mau bertanya Pak Ustaz, saya kan punya anak yang punya karakter yang berbeda. Jadi, bagaimana cara saya menyikapi anak saya yang punya karakter berbeda itu sehingga saya bisa dan dapat bersikap adil? Ya. Gitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga yang harus kita lakukan sosok sebagai orang tua ya. Dalam hal ini pertanyaan sosok ibu yang bertanya, padahal pembahasan kita adalah ada ayah adil. Tapi sosok istri harus membantu suaminya untuk bersifat adil terhadap keluarganya. Apalagi kalau sudah memiliki anak yang memiliki karakter yang berbeda. Ada tiga yang harus dilakukan. Yang pertama, bersifat adil terhadap anak sesuai dengan kemampuan anak, karakter anak, sesuai dengan kebutuhan anak. Tidak semua anak, bukan berarti adil, semua dikasih 10 ribu uang belanjanya. Anak TK, SD, SMP, 10 ribu. Tidak, itu beda. Beda kebutuhan. Karena SMP, mungkin banyak biayanya. Apalagi kalau SMA, apalagi anak kuliah. Tidak semua sama kebutuhannya. Itu beda-beda. Jadi disesuaikan dengan karakter anak. Yang kedua, minta maaf dengan kebutuhan anak. Nah, tapi yang ketiga ini yang paling penting. Apa itu, Ustaz? Sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemampuan kita. Allah tidak akan mungkin menguji hambanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin Allah kasih kita anak yang tidak mampu kita jaga. Itu sebenarnya sudah tahu. Allah sudah tahu. Ini hambaku, kalau saya kasih anak model begini, dia bisa menanggulanginya. Iya. Itu. Ini cocok memang anaknya 12. Karena dia kuat. Ini tidak usah dikasih anak. Ini kasih satu saja anak. Masalahnya tidak. Ini tidak mungkin Allah mencelakakan hambanya. Disinilah letak keadilan Allah. Kenapa ada ayah? Kenapa ada ibu? Karena ayah memiliki tanggung jawab, ibu memiliki kasih sayang. Nah, jadi sosok ayah yang baik, bersifat adil, serahkan kepada istri. Biar istri yang mengatur kasih sayang itu. Karena istri tahu, ibu itu lebih dekat dengan anak daripada bapak. Ya Pak Ustaz, kita kasih kesempatan lagi sekarang kepada bapak nih yang mau bertanya ya. Nih. Silahkan bapak yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan begini Ustaz. Iya. Saya sebagai ayah ini punya kewajiban untuk mencarikan nafkah anak-anak saya dan istri saya. Memang berapa anaknya? Ada 4, Ustaz. Anak-anak saya dan istri saya? Iya. Istri saya cuma 1, Ustaz. Oh. Di sisi lain, waktu saya untuk pelayanan kepada anak-anak saya itu, kasih sayangnya, apa dan sebagainya, hampir waktu saya tidak ada, Ustaz. Apakah tindakan saya ini adil atau tidak? Di sisi lain, saya sebagai ayah ini punya kewajiban, Ustaz, untuk memberikan nafkah. Subhanallah. Apakah tindakan saya Ustaz adil atau bagaimana? Adil. Tapi Bapak bagus. Bapak tawakal, ibu tawakal, bertawakallah. Jadi apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Tawakal itu bagaimana, apakah dia sudah bersikap adil Bu Ustaz? Kalau saya ditanya tentang suami yang keluar pagi pulang malam, apakah dia sudah bersifat adil terhadap keluarga? Jawabannya sudah bersifat adil. Kenapa? Itu bapak. Bapak. Yang bertanya? Bapak. Yang ditanya saya kan? Iya Pak Ustaz. Bapak juga. Yang terus yang harusnya berada di luar siapa? Bapak. Yang di dalam? Ibu. Bagaimana kalau diganti? Janganlah Pak Ustaz. Itu jawabannya. Bapak memang tugasnya mencari nafkah. Dan istrilah yang menghabiskan. Bu, ibu langsung senyum kalau kira disuruh habisin. Bukan. Mohon maaf Pak. Bapak tidak usah apalagi merasa bersalah. Betul. Bapak, mohon maaf, itu sudah adil. Karena itu menurut kemampuan Bapak. Betul. Bapak aman, tetap pulang kan? Daripada Bang Taib. Bang Taib nggak pulang-pulang dong. Pulang-pulang. Bapak pergi pagi, pulang malam. Tapi tetap ada di rumah malamnya. Tidak ada masalah. Yang dimaksud bukan masa pertemuannya. Mm-mm. Bukan jumlah pertemuannya. Tapi kualitas pertemuannya. Mm-mm. Ini tema hari ini sangat mengena semua nih. Baik ibu-ibu, bapak, atau mungkin kepada anak-anaknya sendiri. Yang selalu berpikir tentang orang tua untuk bersifat adil. Apakah orang tua sudah adil kepada dia? Nah, kita akan bahas lebih banyak lagi untuk pemirsa di rumah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah ya. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. You guys, did you see that? I just was like, what time? Nah, males, Nutrisari aja. Paling juga cuma vitamin C. Eits, jangan salah, Nutrisari kan beda. Nih lihat vitamin lainnya juga banyak. Nutrisari, lebih banyak vitamin. Aku itu kan bukan aku apro. Beli ini dapat hadiah. Bukannya ngirit, malah jadi nambah duit. Makanya pilih aku apro. Keindahannya teruji, melindungi rumah Indonesia. Aku pilih aku apro. Sambal ABC pasti jadi rebutan. Sudah habis. Sambal favorit keluarga Indonesia. Atasi dengan Sinadex ME untuk batuk berdahak, Antitusif untuk batuk tidak berdahak, Cough and Cold untuk batuk pilek. Sinadex, aktif tuntaskan batuk. Kulit cerah dalam 2 minggu, Nivea Whitening Body Serum. Dengan mikropartikel vitamin C-nya, terbukti menyerap lebih cepat. Kulit cerah dan lembut dalam 2 minggu. Nivea Whitening Body Serum. Nikmati daging ayam lembut tanpa tulang, berbalut saus lada hitam lezat dengan irisan bawang. Gurihnya Twister Fries dan segarnya Mixed Berry Sweet. Baru Chicken Prosperity hanya di McDonald's. Konidin, Bu. Konidin, keputusan saya yang paling tepat. Urusan batuk, ingat Konidin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Nah Pak Ustaz, ini kita berbicara lagi tentang sebagai imam harus bertanggung jawab terhadap istri dan juga anak-anaknya. Dalam hadis disebutkan tanggung jawab itu bukan hanya tanggung jawab pada dunianya. Bukan. Tanggung jawab hingga di akhirat. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kau sembah setelah saya tidak ada. Ma puada nabi ta. Berkata nabi. Saya tidak khawatirkan masalah dunianya umatku, tapi saya mengkhawatirkan tentang agamanya. Bagaimana nanti anakku, bagaimana nanti generasiku, bagaimana dengan anak cucuku, itu yang harus dipikirkan. Bukan mata kuluna, bukan apa yang kau makan, tapi mata buduna, apa yang kau sembah. Dalam bentuk penyembahan yang dimaksud di sini, bukan hanya bentuk penyembahan dalam al-ibadah. Dalam bentuk perhatian, menjadikan dirinya peranan bukan sebagai ayah, tapi sebagai pendidik, bukan hanya berperan sebagai pencari nafkah, tapi bagaimana mengelola nafkah yang Allah berikan kepadanya. Mengatur. Karena bekal harta, materi, jabatan itu jauh dibawa daripada bekal daripada ini, ilmu dan agama. Kalau harta banyak tapi tidak ada ilmunya, salah hitung. Kalau banyak hartanya tapi agamanya tidak ada, tidak berkah rezekinya itu. Tidak ada. Kehidupan ini pasti jadi ujian. Anak jadi ujian, keluarga jadi ujian. Makanya bagaimana kita menyikapi supaya kita menjadikan ujian itu sebagai pengangkat derajat, bukan untuk membuat kita jatuh dari tingkat kederajatan. Amin. Nah, sekarang kita kasih kesempatan lagi nih kepada ibu-ibu yang ingin bertanya nih. Ada yang mau bertanya? Nama saya Raija Muiz, Ustaz. Siapa? Raija Muiz. Raija Muiz. Ya. Begini Pak Ustaz, bagaimana kalau seorang suami ya memutuskan untuk berpoligami? Iya. Tapi bukan saya loh Pak Ustaz. Suami saya bukan ya, memutuskan untuk berpoligami dan istrinya secara ikhlas mengizinkan suaminya untuk berpoligami. Tetapi dalam kehidupan berpoligami tersebut ya, istri tersebut merasa ada hal-hal yang tidak diperlakukan adil oleh suaminya. Tetapi hal-hal tersebut hanya disimpan dalam hati saja, tidak disampaikan kepada suaminya. Ya bagaimana suami tersebut yang memperlakukan istrinya tersebut yang tidak adil, tapi istrinya tidak menyampaikan kepada suami. Bagaimana seorang suami tersebut? Apa dosa enggak? Iya, makasih. Ingat ya, Ibu. Tidak ada suami yang berdosa sama istri. Seneng banget Bapak itu. Dibilang gak ada suami yang berdosa sama istri. Tidak ada suami yang berdosa sama istri. Yang ada suami berbuat zalim sama istri. Wah, lebih tinggi lagi itu sih dosanya. Lebih tinggi lagi dosanya. Iya. Kalau dosa itu hanya Allah yang mengampuni. Tapi kalau bersifat zalim, hati-hati. Tidak akan mungkin diampuni oleh Allah sebelum dimaafkan oleh orang yang dizalimi. Itu lebih parah. Hati-hati. Suami yang salat, istrinya maklureke. Istrinya mengeluh. Istri maklureke, istri mengeluh. Mengeluh. Keluh kesah. Allah Akbar. Bismillah. Pasti istrinya jadi mau. Gaya anaji. Jadi, karisma sebagai seorang imam, itu hilang. Bapak ini dari tadi. Dari tadi Bapak ini tunjuk-tunjuk mulu sama teman-temannya. Kenapa sih? Kenapa sih Pak? Dari tadi kayak tunjuk-tunjuk tuh sama teman-temannya. Enggak. Enggak gini. Suami berpoligami kenapa diizinkan? Karena wanita memiliki batas kemampuan untuk melayani suami. Itu masalahnya. Pak, sekarang saya mau tanya dulu sama Bapak ini. Bapak ini berpoligami Pak? Ketawanya kencang banget. Baru rencana Pak. Baru rencana. Baru rencana. Sudah berapa lama Bapak bersama dengan istri? Sudah ada 20 tahun. 20 tahun. Istrinya sekarang usia berapa? Ya, 40, Ustaz. 40. Masih segar itu. Coba berdiri. Padli. Iya, Pak Ustaz. Punya orangnya. Nih. Iya. Aku punya orang. Ibu, setuju kalau ibu dipoligami? Tidak. Kenapa ibu tidak setuju kalau dipoligami? Ya, banyak alasan. Alasannya apa? Pertama, mana tidak diperhatikan, tidak ada lagi kasih sayang. Pasti yang terakhir disayang. Ah, ada yang mau balas nih, ada yang mau balas. Kalau seandainya saya jadi perempuan, saya tidak sependapat dengan ibu. Karena kalau... Untung tidak jadi perempuan. Kenapa? Alasan saya. Kalau Bapak jadi perempuan, Bapak setuju ada poligami? Ya, saya setuju, Ustaz. Kenapa? Saya izinkan rela untuk suami saya kawin lagi. Karena alasannya? Alasan saya kan saya mau masuk surga, Ustaz. Stop dulu. Lawan. Ayo. Lawan. Ayo, Ibu. Balas, Bu. Banyak jalan masuk surga. Banyak jalan masuk surga. Banyak jalan menuju surga, Pak. Ngapain itu? Dengan Bapak siapa nih, Pak? Nama saya Pak Supri, Pak. Kalau begitu, Pak Supri harus konfirmasi. Sekarang kita mulai. Apakah Bapak Supri akan menikah lagi? Ya, insya Allah rencana. Tapi kan, rencananya itu kan belum tentu, Ustaz. Pak Supri, terima kasih banyak. Pak Supri, boleh duduk, Pak Supri. Boleh duduk, silakan. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu siapa? Samsianur. Ibu Samsianur, tepuk tangan dulu untuk Ibu Samsianur. Ya. Tadi kan cewek udah dua kali katanya ibu-ibu, sekarang bapak-bapak nih. Ya kan? Yang mana? Oh, ini, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kadir G. Siapa? Kadir. Pak Kadir. Abdul Kadir. Kadir namanya. Boleh saya bertanya, Pak Ustaz? Enggak boleh. Boleh. Boleh waktu tahan tadi. Boleh, boleh. Jadi begini, Pak Ustaz. Kira-kira bagaimana kalau misalnya seorang ayah itu hidup dari penghasilan anak-anaknya? Karena mungkin anaknya sudah mapan, sudah mungkin jadi artis, atau mungkin juga dari sudah hakim, sehingga penghasilannya jauh lebih banyak daripada penghasilan orang tuanya. Pertanyaannya, Bapak, saya akan jawab dengan kisahnya Rasul. Ada seorang anak datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, Bapakku mengambil hartaku. Bapakku mengambil uangku. Kata Nabi, jangankan uangmu, kau punya dijadikan budak yang dijual, tidak apa-apa. Karena kau dan hartamu milik orang tuamu. Jadi tidak usah marah kalau orang tua mengambil harta anak. Tidak masalah. Apalagi anak menanggung orang tua. Suatu keberuntungan itu. Orang tua tidak usah merasa hina karena ditanggung sama anak. Justru orang tua merasa bangga karena ternyata anaknya mapan. Jangan engkau memutus rezekinya anakmu. Jangan engkau memutus pahalanya anakmu dengan menolak anakmu. Karena anakmu mau membiayaimu. Bukan suatu bentuk ketidakadilan jika lo anak diambil hartanya oleh orang tuanya. Jadi kesempatan untuk menanggung orang tua itu luar biasa. Kebas, kesemutan. Bisa jadi karena kekurangan vitamin neurotropik. Neurobion tablet putih mengatasi kekurangan vitamin neurotropik di sumbernya. Neurobion tablet putih dari Merck Jerman. Sales, Nutrisari aja. Paling juga cuma vitamin C. Eits, jangan salah. Nutrisari kan beda. Nih lihat vitamin lainnya juga banyak. Nutrisari, lebih banyak vitamin. Lebih wangi pakai parfum Kid Spray. Bisa pilih baju yang mau lebih wangi. Langsung semprot, setrika, jadi gampang. Sudah berhari-hari, lebih wangi dari pelembut. Kid Spray. Habis ini kita ngeke ngapain ya? Gaya kayak gitu bisa kena jamur kayak gini. Basmi dengan Fungiderm. Produksi Konimex. Dari SD, kita pindah-pindah kelas. Barengan terus ya. Ada Tropicana Slim? Sekarang kita pindah-pindah kafe, Tropicana Slim terus ya. Biar kita bisa barengan terus. Tropicana Slim, gula rendah kalori. Hit non-stop. Dengan kabel panjang, perlindungan maksimal dimanapun. Hit non-stop. Perlindungan 24 jam. Chevrolet Spin, mesin kecil yang dahsyat serunya. Chevrolet, find new roads. Kecap ABC wajah baru, hitam kentalnya bikin masakan jadi mantap dan selalu dipilih keluarga. Masakanmu mantap kan pakai kecap ABC? Oh, tuh Pak, bisa pakai kecap ABC. Ini baikkan api jamuk bakar Jumbo. Tidak saja membunuh nyamuk, tapi juga menghujani Anda dengan uang. Dapatkan langsung di dalam kemasannya. Bakar rezeki miliaran rupiah menunggu Anda. Jangan lewat sampai tempat Anda. Dapatkan sekarang juga. IT Kelasan Assembly Company. Yamaha GT125. 125, gagah dan mewah. Aku harus hati-hati biar jerawat nggak balik lagi. Lindungi wajahmu dari sebum, bakteri dan kotoran penyebab jerawat. Siap beraktivitas dengan kombinasi 8 ekstrak tanaman dan perlindungan alami dari Agnes Natural Care. Agnes Natural Care, bikin jerawat gak balik lagi. Hai, enak ya kalau badan sehat? Aduh! Loh, bersin-bersin, hidung tersumbat, demam, sakit kepala, itu gejala flu. Minum Inza, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimex. Informasi, fakta, dan rahasia yang terkandung dalam ajaran Islam. Ajaran Islam memberikan berbagai petunjuk kepada umatnya. Penuh pembelajaran untuk memperkuat iman. Mengemis atau meminta-minta merupakan perbuatan yang tidak dianjurkan dalam Islam. Semoga kita selalu diberi kekuatan dan dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak dianjurkan dalam agama. Mosaik Islam hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi di Trans TV. Sebaik-baiknya imam itu adalah yang mampu bersikap adil untuk keluarganya, Pak Ustaz, berarti ya? Iya, gini ya. Jangan engkau mengatakan dirimu baik, kalau kau tidak baik sama keluargamu. Betul. Kalau dia mampu bersifat adil kepada keluarganya, maka dia mampu bersifat adil kepada orang di luar keluarganya. Kalau di keluarganya saja dicurangi, apalagi orang lain. Makanya istri yang mencuri uang suami, dosanya 60 kali pencuri. Nauzubillah. Begitu pula sebaliknya. Suami yang menelantarkan istri, dosanya jauh lebih besar. Karena dia berkewajiban untuk menjaga. Apalagi anak. Anak itu amanah. Anak itu penanggung jawaban. Maka ada anak yang menyebabkan orang tuanya masuk neraka. Kenapa? Karena orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap anaknya. Sehingga di hari kemudian dituntut. Jadi, terima kasih kepada seluruh orang tua yang perhatiannya sangat besar kepada anaknya. Karena sebagai keadilan itu, apalagi ayah ayah yang adil, itu jangan mengibaratkan kita terlalu memanjakan anak. Tidak. Tidak terlalu kelewatan terhadap anak. Tidak. Makanya adil itu selalu diibaratkan timbangan. Keadilan. Makanya di hari kemudian ada pengadilan Allah. Suami yang tidak adil kepada istrinya akan menghadap kepada Allah dalam keadaan miring. Makanya hati-hati kepada hakim-hakim. Kalau ada 3 hakim, cuma 1 masuk surga. Yang 2 masuk neraka. Itu benar itu. Batu yang paling hina di muka bumi ini, batunya pengadilan. Bisa jadi ada orang terzalimi di situ. Ya, jangan marah ya Pak. Karena ini tugas juga adalah tugas sebagai kewajiban pardu kifayah ini. Menjadi hakim itu berarti gak usah jadi hakim, tidak. Silakan tetap jadi hakim. Karena hakim itu juga sangat dibutuhkan. Yang penting jangan mengadili orang dalam keadaan kenyang. Jangan mengadili orang dalam keadaan lapar. Jangan mengadili orang dalam keadaan mengantuk. Jangan mengadili orang dalam keadaan kecapean. Lebih tunda pengadilan. Bahwa pengadilan itu adalah tempat mengadili. Mencari keadilan. Kalau mencari keadilan itu ada 2. Keadilan dalam bentuk sosial. Dan keadilan dalam bentuk kemanusiaan. Karena keadilan yang sesungguhnya hanya milik Allah. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita senyap, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau yang mengatur kehidupan kami. Engkau yang menguasai atas kehidupan kami. Engkau yang mengatur takdir hidup kami. Atas nikmat yang Engkau nugerahkan, amanah yang Engkau berikan kepada hamba. Jadi kalau kami orang yang bisa menjaga amanah itu kepada anak, istri, keluarga, bahkan suami yang telah Engkau takdirkan kepada kami, Jadikanlah kami hamba yang bisa melaksanakan amanah-amanah itu. Ya Allah, ampuni kezaliman kami. Kami tidak mau dituntut di hari kemudian dari tuntunan anak kami sendiri. Ya Allah, ridhai perjalanan hidup hamba. Ampuni dosa-dosa hamba. Tuntun hamba untuk memutuskan kehidupan ini. Minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kita sahabat dar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Menjadilah orang yang baik. Orang yang baik itu menjadikan dirinya seperti orang yang bisa berada pada posisi di tengah. Ingat, keadilan itu hanya milik Allah. Manusia hanya menjalankan untuk bagaimana cara mencari, menguasakan, menguasakan supaya bisa bertindak adil. Karena kalau untuk memuaskan keinginan manusia, tidak akan mungkin bisa dipuaskan. Ketika kita menyelamatkan satu, pasti ada satu yang merasa terzalimi. Lakukanlah sesuai dengan kehidupan sosial dan kehidupan kemanusiaan. Jamaah, setelah yang satu ini, Fadli dan Ustadz Maulana akan mencoba sesuatu yang segar dari Kabupaten Pangkep. Jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Di saat-saat liburan seperti ini, suasana makin terasa hangat bersamaan.